Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan. Tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Pada mesbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Pada mesbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Yang kau